Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dalam acara Penyejuk Kalbu, sesi tafsir Mutawalli As-Sha'rawi pada ayat ke-13 dari surat Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ini bermakna kami menceritakan kepada kalian kisah mereka dengan al-haq, benar. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini menggambarkan bagi kita beberapa hal, yaitu urgensi dari kisah atau cerita. Bahwasanya cerita, kisah itu akan mampu menggairahkan hidup ini. Jika kita sulit, kita baca kisah-kisah sulit, ternyata ada orang yang lebih sulit dari kita. Di sini juga ada kisah fityah, para pemuda yang mereka beriman kepada Tuhan mereka. Karena ia beriman, ia jaga keimanan itu, maka mereka mendapatkan petunjuk plus ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kita hari ini ada Ustaz Haji Ahmad Perdana Indra, LCMA. Silakan Ustaz, mungkin ada hal-hal yang perlu dikomentari. Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat ke-13 yang masih menceritakan kepada kita tentang kisah para pemuda Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang kisah itu, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Ya, jadi tidak perlu dilakukan bahwa seluruh informasi yang ada di dalam Al-Qur'an, apakah menceritakan tentang sejarah. Di dalam surah Al-Kahfi Allah menceritakan tentang pemuda Al-Kahfi yang begitu menakjubkan dengan keimanan mereka. Allah juga menceritakan tentang kisah perjalanan pemuda Musa dan pemuda Harun, ya, keduanya adalah nabi yang juga penting menjadi pengetahuan kepada kita semua. Dan di penghujung dari surah Al-Kahfi ini Allah menceritakan seorang Zulkarnain yang juga merupakan seorang pemuda yang memiliki kekuasaan, akan tetapi tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah Allah menceritakan tentang pemuda. Apakah siapakah pemuda itu sebenarnya? Apakah ada batasan usia pemuda di dalam agama Islam atau di dalam keterangan Al-Quran? Yang jelas kita tidak pernah menemukan ada istilah remaja di dalam Al-Quran. Allah hanya menceritakan tentang masa manusia itu hanya tiga masa saja, yaitu masa kanak-kanak, masa pemuda, dan juga masa ajusnya, masa tuanya. Tidak ada masa remaja. Ya, jadi sungguh suatu hal yang salah sekali kalau ternyata kita di Indonesia ini memahami ada fase remaja, bahkan dikatakan bahwa fase remaja itu adalah fase yang labil. Sehingga akhirnya tidak heran kalau ternyata remaja-remaja kita adalah remaja yang labil. Oh iya, mereka kan masih labil. Di dalam agama tidak ada fase labil, tidak ada fase remaja. Yang ada masa kanak-kanak, di mana dia dipersiapkan untuk memahami agama. Ada fase pemuda, di mana dia diminta untuk mengaplikasikan ajaran agamanya dengan secara baik. Dan ada fase tua, di mana dia harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami benar-benar sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an, Rabbi inni wahanal azmu anna yakunu lil ghulamu wa kanati imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari atiya. Ya, bagaimana aku bisa punya anak, istriku adalah mandul, sedangkan aku sudah sampai kepada masa tua yang tidak sanggup lagi. Begitu, ada kesadaran. Biasanya orang yang paling sadar ini adalah orang yang sudah tua, karena kalau sudah tua dia tidak sadar-sadar juga, ini sudah kelewatan namanya. ya. Jadi menarik sekali ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam tidak ada masa remaja, yang ada adalah masa pemuda. Dan kita adalah pemuda-pemuda itu sampai akhirnya kita mendekati usia tua, baru dikatakan kita sebagai fase-fase yang tua. Nah, yang menariknya adalah bahwa seluruh kisah pemuda ya di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan tentang suatu hal yang sangat indah sekali. Ya, innahum fitsyatun amanu bi rabbihim. Pemuda itu adalah pemuda yang menampilkan profil dirinya sebagai orang-orang yang beriman, kokoh keimanannya kepada Allah. Kalau punya permasalahan, mereka mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, tolong berikan rahmat kepada kami ya, dan berikan kami petunjuk ke jalan yang lurus. Tidak ada sedikit pun kegoyahan di dalam jiwa mereka. Tidak ada kelabilan yang membuat mereka akhirnya terperosok ke hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar rahimakumullah, mari kita pahami bersama bahwa kita saat sekarang ini ya semuanya rata-rata berada di usia pemuda. Kalau begitu tidak ada kelabilan lagi, karena memang kita sudah melampaui masa kanak-kanak kita, di mana pada saat ini kita harus banyak berbuat daripada banyak berbicara. Untuk sementara itu Ustaz Sofyan. Iya, dalam ayat ini Ustaz Perdana, kita melihat Allah memilih kata-kata naqussu qissah ya. Kira-kira kisah atau cerita dari Ashabul Kahfi ini merupakan bahagian dari naba'ahum bilhaq, berita mereka dengan al-haq yang benar. Kira-kira apa rahasia Allah menggabungkan antara kisah, berita, dan kebenaran di sini? Ya, terima kasih Ustaz Sofyan. Secara bahasa kata kisah itu artinya menapak tilas ya. Kisah itu usaha kita untuk kembali melihat bagaimana perjalanan kehidupan yang diceritakan itu ya. Jadi bagaimana runtut perjalanan kisah hidupnya, itu yang namanya dikatakan kisah ya. Kasa ya kusu kisah ya. Ada bekas-bekas, jejak-jejak yang bisa untuk dilihat. Begitulah atau, artinya. Ya. Sebenarnya kata-kata naqusu ini, kata-kata qassa, kisah, ini juga hampir terambil dari kata-kata qassa yang artinya memotong. Qassu miqas ya. Miqas, kan? Alat potong. Iya, potongan-potongan artinya, sejarah kehidupan. Nah, iya ya. Irisan-irisan kehidupan itu atau racikan-racikan dari kehidupan itu merupakan sebuah kisah ya, walaupun tidak secara detail ya. Lembaran-lembaran sejarah yang penting untuk kita ingat kembali. Baik, kalau Allah mempergunakan kata naba, ini artinya informasi yang begitu sangat dahsyat sekali ya. Naba'ahum bilhaq, jadi kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi itu bukan kisah biasa, sesuatu yang sangat menakjubkan. Di mana letak hebatnya kisah Ashabul Kahfi? Mereka mampu tidur selama 309 tahun. Ya, tapi yang lebih hebat lagi adalah di mana mereka fisyatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kemudian Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya kepadamu 'anin naba'il 'azim, tentang tentang suatu berita atau informasi yang begitu sangat besar ya. Amma kanu fi yakhtalifun, di mana mereka saling berselisih tentang itu. Artinya kisah Ashabul Kahfi ini termasuk naba, termasuk naba, berita yang menakjubkan, besar. Hmm. Kemudian apa rahasia Allah mengatakan naba'ahum bilhaq, berita besar yang benar? Iya. Benar di sini adalah sesuatu yang sesuai dengan realitanya ya. Karena memang Syekh Muhammad Mutalawi Sya'rawi banyak memberikan pemahaman kepada kita tentang kata hak itu adalah tidak berbeda sedikit pun dengan realitasnya. sama, ya, sama yang diceritakan. Artinya apa yang Allah ceritakan di sini merupakan sesuatu kebenaran yang apakah sudah bisa ditemukan oleh manusia buktinya atau tidak, tetap itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu diragukan lagi. Ya. Jadi tidak ada rekayasa sejarah di sini. Ya, tidak ada tambahan-tambahan sejarah yang seperti biasa dilakukan oleh manusia, ya. Buatnya sedikit tapi penjabarannya bukan main begitu, yang akhirnya kemudian dianggap sebagai sejarah yang diceritakan itu, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tapi untuk kisah Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan naba'ahum bil haqq, betul-betul merupakan sesuatu yang memang sesuai dengan realitasnya. Karena memang di dalam Al-Quran, ya, kisah Nabi kisah kehancuran kaum Ad, ya, dari kaum Lut yang dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'annaha 'aliyaha safilaha, kami jadikan atasnya itu jadi bawahnya, dibalik safilaha. Jadi memang ternyata ada membaca artikel, ternyata ditemukan di suatu tempat yang orang terheran-heran, di tanah itu ada pohon terbalik, di bawah tanah ada pohon terbalik, ada rumah terbalik, ya. Jadi memang butuh, nampaknya kemungkinan itulah salah satu pertemuan bahwa kisah tentang kaum Nabi Lut yang dihancurkan oleh Allah itu memang terbukti. Memang terbukti. Ya. Memang merupakan suatu kebenaran. Tapi masalahnya apakah bisa kita temukan atau tidak, itu masalah lain. Yang jelas sebagai seorang mukmin kita harus meyakini tentang kebenaran itu. Ya, saya kira itu, Ustaz Sofyan. Ya, kita juga merasakan, menyaksikan dan menyadari bahwasanya pemuda sangat dituntut untuk memiliki keimanan, keyakinan dan sebuah karakter. Karakter itu yaitu memiliki hidayah atau petunjuk dalam kehidupan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada acara Penyejuk Kalbu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.